Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram, wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai. Puji syukur, alhamdulillah, kita ucapkan dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hadir lailah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'limil lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, bahasa yang kita cintai, bahasa yang sangat urgen atau sangat penting untuk kita pelajari. Paling tidak bahasa ini menumbuhkan rasa hub, rasa cinta kita terhadap ad-dinul haq, agama yang hak, agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Waqad wasalna ila as-safha as-sadisa wa thalathin, kita telah sampai ke halaman 36, masih dalam latihan yaitu at-tadribul hadi asyarah, latihan yang ke-11. Latihan ini masih berkaitan dengan al-fi'lul majhul, yaitu fi'il majhul. Nanti latihan yang ke-12 dan latihan selanjutnya ini yang akan kita pelajari secara global. Baik, coba antum buka halaman 36. Perhatikan di sini pengarang memberikan instruksi kepada guru supaya guru memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada setiap siswa. Kalau di sini adalah setiap yang ikut belajar pada malam hari ini. Coba perhatikan itu. Yuwajjihu al-mudarrisu. Saya ingin tanya. Perhatikan, yuwajjih ini fi'il majhul atau fi'il ma'lum? Baik, fi'il ma'lum. Naam, fi'il ma'lum, bukan fi'il majhul. Kalau dia fi'il majhul, yahtaju ila naibil fa'il. Sedangkan fi'il ma'lum, yahtaju ila al-fa'il. Mana yahtaj? Membutuhkan fa'il. Nah, al-mudarrisu di situ sebagai apa? Fa'il. Kalau gitu bagaimana mengartikannya? Yuwajjihu al-mudarrisu. Memana yuwajjih? Mengarahkan. Naam. Taujih, memberikan arahan. Jadi yuwajjih, mengarahkan. Al-mudarrisu, guru. Jadi guru mengarahkan ila kulli talibin, kepada setiap siswa. Ahsan. Hadha su'ala. Kenapa baca su'ala? Naam, hadha itu isim isyara, mauqi' i'rabnya apa? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih, sedang as-su'ala sebagai apa? Badal atau ataf bayan. Jadi, bagaimana terjemahkannya? Terjem ya, Abdul Wahab, di mikrofon. Naam. Terjem? Guru mengarahkan kepada setiap siswa. Hadha su'ala, pertanyaan ini. Ahsan, pertanyaan ini. Apa bentuk pertanyaannya? Perhatikan bainal qausain, bainal qausain, dalam kurung, fi ayyi 'amin wulidta? Fayujibu at-talibu. Fayujibu at-talibu, lantas siswa menjawab qailan, mengatakan wulidtu 'ama, saya dilahirkan ama kada. Mana ama kada? Tahun sekian. Lil hijrah. Kalau hijriah disebutkan, tahun hijriah disebutkan, berarti apa? Lil hijrah. Kalau lil miladi, tahun milad. Masehi. Mana lil miladi? Tahun masehi. Badian bil adadil adana. Badian bil adil adana. Dimulai dengan bilangan yang yang terkecil. Bilangan yang terkecil, yang beberapa pertemuan lalu sudah diungkapkan, bahkan sudah ada dalam nas. Dimulai dengan bilangan kecil. Ini permintaannya. Paham tuom? Baik. Ana sa'uwajjih ilaika ya akhil karim. Mata wulidta? Naam. Wulidtu 'ama 'ashratin wa 400 wa 400 wa 1000 lil hijrah. Wulidtu 'ama 'ashratin 'ashratin wa 400 wa 400 wa 1000 wa 1000 lil hijrah. Lil hijrah. Apa artinya? Saya dilahirkan tahun 1410 Hijriah. Tahun 1410 Hijriah. Kalau itu berapa umur antum sekarang? Arba'a wa isrun. Naam. Arba'a wa isrun. Sahih. Baik, takriban. Al-an sanah kam al-an lil hijrah? Khamsah. Naam, jayid. Khamsah wa thalathun. Khamsatin wa thalathin. Naam. Wa arba'imiatin wa alfin. Wa alfin, sahih. 1435 Hijriah. Nah, setelah milad? Wulidtu 'ama tis'in wa... Naam. Wa tis'imiatin wa alfin lil milad. Jayid. Naam. Ahsan. Tayyib Abdul Wahab. Mata wulidta? Ajib. Mata wulidta? Naam. Mata dhakarta? Alfain. Alfain. Ama? Alfain. Baik, ama alfain. Mana ama alfain? Tahun 2000. Tahun 2000. Jayid. Naam. Kalau enggak tahu tanya Umi ya. Jangan tanya abinya. Uminya lebih tahu daripada abinya. Baik. Fadal ya Ustaz Ihsan, anta mata wulidta ya Ustaz Ihsan? Naam, an nasma' al Ustaz Ihsan hada. Mata wulida huwa? Wulidtu 'amma wahidatin wa 80. Naam. Atis umiatin wa alf. Wa alfin, jayid. Naam. Miladiyah. Miladiyah. Tahun berapa itu? 1981. 1181, bukan 45 ya. Baik, ahsan. Baik, nanti fursalil muslimin wal musyahidin. Baik, pendengar dan pemirsa di Feroja, kita berikan kesempatan bagi Anda. Silakan di line telepon 0218236543. Fadal. Ikhwan dan akhwat, ya silakan. Baik, dan bagi Anda yang ingin mencoba, silakan bisa mengirimkan juga via pesan singkat di 081317776543. Kita berikan kesempatan dari telepon kembali. Ya, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung di halaman 36. Bagi Anda yang memiliki bukunya di latihan yang ke-11, ya, Istakhrij Afwan, bisa menjawab dengan apa, bahasa Arab tentunya, dari bilangan yang terkecil. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Baik. Naam, Ummu Ahsan. Ahlan wa sahlan. Naam, as-su'al. Ha? Mata wulidti? Wulidtu amma isnaini wa sab'ina wa tis'ini atin wa alfin. Wa alfin. Ahsan. Lil milad. Lil milad. ومتى ولد زوجك؟ ولد أكبر مني بين الأربعة والخمسة شهور. هكذا لا تسعة عام كام؟ سنة كام؟ في سنة؟ ولد أكبر سنا يا أستاذ. وأنا أكبر سنا. lebih tua أستاذ. طيب أنا أريد عام tahunnya berapa؟ Sama Ustaz, beda 4 bulan. Oh. Baik, itu nafsu sana. Nafsu sana, wulida zawji, hakada, wulida zawji, fi nafsu sana. Wulida zawji, fi? Fi nafsu sana. Nafsu sana. Naam, fi nafsu sana. Fi nafsu sana. Naam, baik. Naam. Illa? Illa. Annahu akbar minni. Akbar minni. Nah, akbar minni bi syuhur. Bi syuhur. Beberapa bulan. Nah, beberapa bulan gitu. Baik, mata wulida laki bin atau laki walad? Laki walad? Walad Al akbar? Ini al akbar ama wahidun wa al fani lil milad. A'idi مرة ثانية. Wulida? Wulida ibnu ابن الأكبر هكذا ولد ابن الأكبر ابن الأكبر عما واحد وألفان للميلاد عما واحدة وألفين وألفين للميلاد أحسن أحسنت يا أحسن. طيب بارك الله فيك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Ahsan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543 di belakang Ummu Ahsan. Halo. Silakan. Halo. Abdul. Baik, silakan Anda bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, akhi? Abu Suja di Kalimantan, Ustaz. Abu Suja di Kalimantan. Baik. Saya ajib soal ma kama huwa al-maktub fi fil kitab mata wulidta. Naam. Wulidtu fi amin sab'ah wa samanun wa tis'umiyatin wa mi'at. A'idi mara thaniya. A'idi mara thaniya. Wulidtu 'ama hakadha. Wulidtu 'ama. Sab'umiyatin sab'in wulidtu ama sab'a wa samanun sab'atin wa samanin wa samanin tis'umiyatin wa tis'i wa tis'i mi'atin wa tis'i mi'atin wa alf wa alfin lil milad lil milad. Naam. Naam. Hal anta mutazawwij? نعم ست. طيب متى ولدت زوجتك؟ ولدت يعني ستة أما amin. Baik, fi ami, ليس في عام بني التنوين. Jadi ana mudhaf mudhaf ilaih fi ami. Fi ami. Sana sittah wa samanun. Nah, sittah wa samanin. Wa tis'in wa tis'in wa alf. Wa alfin lil milad. Lil milad. Baik, laka laka alwalad. Naam. Al-ibn aw al-bint. Dhukra aw untha. ذكر ذكر. طيب متى ولد هو؟ في عام ولد. في عام ولد. في عام ولد. ثلاثة عشر وألفين. أحسن. بارك الله فيك. نعم. شكرا. نعم. سؤال سات. ini سؤال. نعم. تفضل. نعم. Saya pernah mendengar Ustaz, seorang guru bahasa Arab mengatakan ketika menyebutkan nama tahun dia menggunakan kata-kata ba'da. Boleh. Naam. Mi'atin ba'dal mi'ah. Ba'dal mi'ah sahih, boleh. Hadza jaiz. Naam, sahih. Naam, bukan saja untuk tahun, untuk bilangan juga. Hadza jaiz. Naam, Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Suja. Barakallahu fik. Jadi boleh saja dengan nah, boleh. Ba'da. Nah, ba'da mi'ah, ba'da alfin. Nah, masalan, wulidtu ama ama arba'atin wa tis'i mi'atin ba'da alfin, masalan. Baik, demikian bagi para pendengar yang juga bertanya dan terkait dengan pertanyaan tersebut, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Abu Syuja di 0218236543. Silakan, masih pertanyaan yang sama. Dan untuk melatih kita mengucapkan bilangan tahun, faddal. Halo. Halo, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang baru bergabung di halaman 36, bab atau pelajaran yang ketiga di kesempatan malam ini, di latihan yang ke-11. Silakan. Ya, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Najib, Pak Ustaz di Banyumas. Banyumas. Baik, Pak Majid di Banyumas. Ya. Ahlan wa sahlan. Naam. Hadi awal marrah tashrik ma'ana. Pertama sekali ini? Yang wulidtu ya, Pak Ustaz. Naam. Baik, mat fi ayyi 'amin wulidta? Oh ya. Wulidtu 'am tis'in wa 'ishruna. wa arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Taib am lil milad wulidtu am tis'in wa samanuna tis'atin tis'atin ama tis'atin am tis'atin wa samanuna wa samanina samanina wa samanina wa tis Watis'i mi'atin wa alfin lil miladi. Naam, wa alfin lil miladi. Ahsan. Ala anta mutazawwij? Naam. Naam. Alaka walad aw bint? Alaka walad? Naam. Tayyib, dhakar aw untha? Ibn aw bint? Ya. Zawjati wulidat amma salasatin watis'ina wa alfin lil miladi. Ahsan. Taib, laka walad, sah? Laka walad? Naam. Taib, ibn aw bint? Zakarun. Zak Taib, mata wulida? Masmuhu? Oh, masmuhu Abid Akhil. Ismuhu? Ismuhu Abid Akhila Pranaja. Hah? Abid Akhila Pranaja. Abid? Abid. Abid Akhil Pranaja. Akhil Pranaja. Masya Allah, lima zitta Pranaja. Taib, taib mata wulida? Mata wulida? Fi ayi amin wulida? Walati wulida. Nah, lesa wulida. Wulida. Wulida amma. Wulid. Amma salasatin. Amma salasatin wa salah wa salasati. Wa salasati alfin lil milati. Mana wa salasati alfin? Oh, salasati alfin. Wa isnani alfin. Wa isnani alfin. Idan wulida ama isnatain. Oh, isnatain. Isnatain wa alfin. Isnatain wa alfin. 2002 kan? Oh, 2013. Oh, idhan ama thalathata ashara. Wulida ama thalathata ashara. 13. Thuma wa alfin. Ama thalathata ashara wa alfin lil milad. Masyaallah, barakallahu fik. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata tidak mudah juga ya. Nah, ya. Ini butuh pembiasaan ya. Butuh pembiasaan ya. Karena bahasa itu adalah perlu tadribat, latihan. Dan lughah itu sama'i wal kalam ya. Baik. Bapak Ustaz Ihsan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di pertanyaan yang sama di 0218236543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Samsul Anam. Baik, Samsul Anam. Ahlan wa sahlan Samsul Anam. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair wa anta sihat. Alhamdulillah bihak. Wa kaifa at-tijara? Alhamdulillah khair sahabat. Lan tabura insyaallah. Amin. Baik, mata wulida anta ya? Fi ayyi amin wulidta? Wulidtu 'ama 81 wa 900 ba'da 1000 lil milad. Ahsan. Baik, wa mata wulida ibnuk? Laisa laka walad. Bint? Naam. Laka bint? Naam. Lama fad. Masyaallah. Insyaallah. Amin. Baik, wa mata wulida waliduk? Fi ayy amin wulida waliduka? Ana la a'rif. La ta'rif? Masyaallah. Baik, wa mata wulida ummuk? Wulida ummuk? لا تعرف كذلك؟ تمام لا أعرف كذلك. إذا لابد أن تسأل ها؟ نعم. هل هما على قيد الحياة؟ الحمد لله أطال الله عمرهما سد. آمين ما شاء الله. أما زوجتي سد؟ طيب تفضل. نعم هذا لا بس أن تدرب لسانك. طيب متى ولدت؟ أما زوجتي حفظت إن شاء الله. ما شاء الله. نعم لا بد أن تحفظ هذا. ولدت زوجتي في عام في إذا قلت في عام ليس في عام في عامي إذا و... نعم إذا قلت في عامي أما بدون في تقول عام. ولدت زوجتي عام 76 ماذا؟ ستة ليس ستة هذا مضاف إليه صح؟ عام مضاف ستة مضاف إليه نعم عام ستة وسبعين Watis ainyatin. Ba'da alfin. Ba'da alfin. Naam, ahsan. Ahsan. Masyaallah. Mata bada'ta bitijarah? Bada'tu bitijarah fi ay am? Ada kharajtu min al-'amal. Baik, fi ay am? Fi 'ami takriban. Khamsatun ba'da alfain. Khamsatin ba'da alfain lil milad. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah cara menjawab tentang apa? Tahun ya. Ini perlu dilatih. Fa'alan antaqil ila at-tadrib ats-tsaniyah asyara. At-tadrib ats-tsaniyah asyara. Latihan yang ke-12. Unzur. Baik, iqra ya Abdul Wahab. Instruksinya, nah, ikra. Tuhzaful alifu wal lamu minal alamil muqtarini muqtarini bihima inda nida. Naam. Nahu al-hasanu au ya hasanu. Baik. Mana tuhzaf? Mana tuhzaf? Dibuang. Ahsan. Baik, terjem. Naam, tuhzaf al-alifu wal lamu. Mana tuhzaf al-alif wal-lam? Dibuang alif lam, yaitu al. Min al-alami, mana min al-alam? Dari isim alam. Isim alam mana isim alam? Asma'ul insan, nama orang. Asma'ul bilad, nama negara. Ad-dual, nama negara. Nah, masalan Makkah, Indonesia, Al-Madinah, Mesir, Naam, Al-Sudan, Al-Iraq, wa ghairuha. Hada ismun adam. Tuhzafu al-alifu wal-lamu minal alamil muqtarini bihima inda nida'i. Bihima, al-huma, dhamir huma yaun ila ay? Ila ayna? Al-alif wal-lam. Jadi dibuang alif dan lam, huruf alif dan huruf lam, min al-alamil muqtarin, dari isim alam yang mana al-muqtarin? Yang bersambung, bisa bihima, yang bersambung, yang berangkai bihima, berangkai dengan keduanya, dengan alif dan lam. Indan nida, ketika nida, mana nida? Panggilan. Artinya, jika ada isim alam yang memakai al, alif lam, ketika nida, huruf alnya dibuang. Misal, al-hasan, al-hasanu wal-husain. Al-hasan, ada alif lam, sah? Nah, ketika masuk huruf nida, alnya dibuang. Nidanya apa? Ya. Jadi, al-hasan jadi munada. Mana munada? Yang dipanggil. Naqul ya hasanu, ya hasanu. La taqul madha? Yal hasanu, yal hasanu. Hadha khata. Tidak dipanggil yal hasanu, tapi apa? Ya hasanu. Dibuang alif lamnya. Illa lafzul jalalah. Hadha minal mustathnayat. Ini pengecualian. Kecuali lafzul jalalah, Allah. Kalimat Allah, kalau masuk ya, alif lamnya tidak dibuang. Hanya lafaz Allah. Itu kaedah yang sudah baku. Ya. Selainnya, harus dibuang. Kalau Allah bagaimana? Kaifa naqul? Ya Allahu. Ya Allahu. Atau ya Allahu. Dibaca, kerana itu alif lam syamsiyah, sah? Ya Allahu. Tetap ada alif lamnya. Ya Allahu. Au ya Allahu. Sedangkan selain lafzul jalalah, harus dibuang. Enggak bisa diantum katakan ya al-hasanu atau yal-hasanu. Yal-hasanu au ya al-hasanu. Kalau diwasalkan alifnya, gimana? Kan enggak dibaca alifnya. Jadi yal-hasanu. ini la yajus, la yasih, tidak sah, tidak benar, tidak betul. Yang betulnya apa? Dibuang al, kecuali lafzul jalalah, yaitu kalimat Allah, itu pun kecualian. Nah, ya Allah au yallahu, maka yallah, yallah. Nah, paham tuan? Taib. Al-an, instruksinya apa? Nadil a'lam al-atiyata. Nadi. Nadi. Nadil a'lam al-atiyata. Apa artinya nadi? Panggillah. Nah, ini perintah. Panggillah al-a'lam al-atiyata. Isim-isim alam berikut ini. Bagaimana cara manggilnya? Taib, notil fursah. Al-Mustafi Firudin dan pendengar di radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung berikan kesempatan berikutnya untuk antum semua di latihan yang ke-12 ya. Silakan di 0218236543 di halaman 37. Silakan. Ya, halo. Fadhal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah di Bekasi. Baiklah, Bu Fatimah. Naam, Ustaz. Waalaikumsalam. Wa iyyak. Baik, tafadhali ya. Naam, Ustaz. Langsung ya, Ustaz ya. Naam, iqra'i awalan. Baca dulu. Nadil a'lam al-atiyata. Al-Husainu. Ya Husain. Ya Husai. Husainu. Ya Husainu. Coba dibaris saja ya. Ya Husainu. Nah, nah. Sekalipun ketika nida, boleh disukunkan. Justru nah, itu nah. yang dipakai ya. Tapi nah, ketika nah. membaca itu dinampakkan harakatnya. Nah, ya Husainu. Nah, ya. Ya Az-Zubairu. Ya Zubairu. Ya naam. Ya Zubairu. Naam, Ustaz. Al-Harisu. Ya Harisu. Ya Harisu. Naam. Al-Bara'u ya. Al-Bara ini ya, dalam tasydid ya, yang ma'ruf itu Al-Bara ini. Al-Bara'u ya Bara'u. Ya Bara'u. Nah, begitulah ketika huruf nida, huruf nida itu huruf nida itu huruf untuk kata apa? Kata panggilan itu ya. Nah. Di antaranya sedangkan munadanya kalau ada alif lamnya alif lam dibuang. Kalau tidak ada alif lamnya tentu tidak ada yang dibuang. Ya Zaidu, ya Muhammadu, dan dia tidak bertanwin. Kenapa enggak bertanwin? Mudadanya di sini hukumnya mabni al-dham. Mabni al-dham. Faham itu mabni al-dham? Dia mabni, mana mabni? Permanen di asharakat dhamma. Nah. Karena dia isim alam. Nah. Selain itu apa aja Ustaz yang boleh memakai alif lam seperti Al-Abbas, Al-Umar? Kalau Muhammadun iya. tidak boleh Ustaz ya? Tidak, iya. Enggak. Jadi kaidahnya gimana Ustaz? Kaidahnya perhatikan, ada isim alam memang dia pakai alif lam. Nah, ada alif lam. Ini alif lam itu dikata alif lam zaidah. Ini alif lamnya tambahan. Alif lam tambahan. Ya. Dan ini tentu dia sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf nama-nama seperti ini ya. Jadi simai Ustaz ya. Kenapa? Simai gitu. Iya, simai. Oh, taib, taib. Iya, simai. Nah, Ustaz. Seperti Al-Madinah. Itu alif lam itu alif lam zaidah tambahan. Nah, alif lam zaidah. Taib, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Jadi nah. Jadi tidak bisa kita tambah alif lam setiap apa ada huruf apa isim alam lalu kita tambah, enggak. Nah. Ya kenapa tidak? Karena isim alam yang tadi katakan dia samai, kadang ada pakai alif lam, kadang ada yang tidak pakai alif. Kalau pakai alif lam berarti itu apa? Alif lamnya apa? Zaidah, tambahan. Ya. Enggak, Makkah enggak bisa kata Al-Makkah. Tidak bisa mengatakan Al-Makkah. Mesir enggak bisa kata Al-Misru. Ya. Kenapa? Nama aslinya adalah nama Mesir atau Mesir. Nah, Al-Iraq ada alif lamnya. Enggak bisa kita buang Iraq. Enggak. Kenapa alif lam itu zaidah memang diberi pakai alif lam, dinamakan dia isim alam yang pakai alif lam. Alif lam itu bukan alif lam asli, tapi alif lam zaidah. Oleh kerana apa? Alif lam itu termasuk alif lam apa? Alif lam ta'rif, yang menunjukkan ma'rifah. Alif lam ta'rif, alif lam yang ma'rifah. Ya. tapi alif lamnya apa? Zaidah, tambahan. Nah. Abal? Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali. Masih latihan yang sama, Ustaz, ya? Ya. Silakan di 0218236543 di belakang Umar Fatimah. Bagi Anda yang ingin mencoba penempat atau penggunaan huruf nida, silakan. Halo. Baik, silakan di 0218236543. Dan bisa diberikan nama yang lain, Ustaz, ya, selain dari sini. Silakan. Halo. Faddal. Baik, untuk kaidahnya setelah nida itu marfu atau mansub? Mabni. Mabni ala dhamm. Baik. Ya, isim alam yang mufrad, ya, isim alam mufrad. Isim alam mufrad atau isim alam yang bukan apa? Murakkab. Kalau murakkab, murakkab itu idhafah. Contoh Abdullah. Ini murakkab. Nah, sedangkan di sini adalah bukan murakkab, mufrad. Mufrad. Maka ya, dia mabni. Kita terima kembali, silakan. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah. Ya, syukur, alhamdulillah, syukur. Baik, nah, silakan. Baik, tafadhal, iqra'i faqat. Coba baca aja itu. Masukkan alif lam. Latihan ke berapa, Ustaz? Ini. Masih latihan ke-12. Naam, Al-Husain. Al-Husainu. Naam. Ya Husainu. Naam. Al-Jubairu, ya Jubairu. Jain. Al-Harisu, ya Harisu. Naam. Al-Bara'u. Al-Bara'u. Al-Bara'u, ya Bara'u. Ya Bara'u. Mungkin barangkali pernah dibaca atau pernah didengar ada isim alam yang pakai alif lam. Coba sebutkan satu saja. Ada? Seperti apa? Contohnya? Bisa memberikan contoh? Ya Al-Hasanu. Al-Hasanu, ya Hasanu. Ya Al-Hasan, ya Hasanu. Taib, yang lain? Mungkin ada terdapat dalam hadis, ya, biasa itu dalam sanad, ya. Nah. Nama kota bisa. Bisa, mungkin dipanggil ya nama kota. Apa contohnya, ya? Ada alif lamnya? Al-Madinatu. Iya, jadi kalau dipanggil bagaimana? Ya Madinatu. Iya. Baik, Al-Abbas. An-Nu'man. Ya An-Nu'man bin Bashir, kan? An-Nu'man, ya, ada filmnya. An-Nu'man. Ya Nu'manu. Nah, begitulah kalau kita mendapatkan isim alam yang ada alif lamnya ketika dijadikan munada yang dipanggil, maka alif lamnya dibuang. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah latihan ini kita cukupkan. Yang 12 ini insyaallah tidak begitu sulit, ya. Iya. Baik, kemudian nantaqil ila tadribus salisa asyara, latihan yang ke-13. Ya. An-nasab. Nah. An-nasab. Perhatikan apa maksud an-nasab di sini. Kalau bahasa kita nisbat, menisbatkan. Belajar bahasa Indonesia, ya? Menasabkan, menisbatkan. Menisbatkan. Nah, menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Nah. Contoh, kita ini orang apa? Orang apa? Orang Indonesia. Sahih? Abdul Wahab orang apa? Indonesia. Indonesia itu nama apa? Nama negara, ismul balad. Nah. Lalu kita menisbahkan diri kita kepada negara kita, Indonesia. Itu disebut apa? Disebut dengan apa? Kebangsaan atau warga negara. Bagaimana Indonesi. Ana Indonesi. Saya adalah orang Indonesia. Huwa talibun Indonesi. Dia seorang siswa Indonesia. Maka Indonesi. Nah, itu dikatakan apa? Nisbah. Menisbahkan seseorang kepada sesuatu yang lainnya. Kalau negara, nisbahkan kepada negara. Coba kita lihat di sini. Ini keterangannya. Taib, ikra, fadliyah, ikra. An-nasab. Naam. Ilhaqu ya'in musyaddatin. Musyaddadatin fi akhiril ismi litadulla ala nisbati. Nisbati. Ala nisbatihi. Naam. Nahwu al-hindu hindiyu. Hindiyun. Bitashrir, unzur. Ilhaq. An-nasab ini adalah ilhaq. Mana ilhaq? Ilhaqu ya' musyaddada. Mana ilhaqu ya musyaddada? Menambahkan. Nah. Menambahkan ya musyaddada. Fi akhir al-ismi. Mana ya musyaddada? Ya bertasydid. Ilhaq, menambahkan atau merangkaikan. Ya musyaddada. Ya bertasydid fi akhiril ismi, di akhir isim, bukan fi'il, bukan kata kerja. Fi'il enggak bisa dirangkai dengan ya musyaddada. Akhir ismin, di akhir isim. Litadulla ala nisbatihi, untuk menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada nisbat, nisbat kepada kepadanya. Ya ini kembali ke mana? Ha ini. Ha? Kepada isim. Isim. Ha kepada pada isim. Jadi ilhaqu ya'in musyaddada, ilhaqu ya'in musyaddada, merangkaikan atau menambahkan ya bertasydid di akhir isim menunjukkan atas atas nisbat, menisbatkannya, menisbatkan kepada isim. Nahu contoh al-hindu. Mana al-hindu? Hindu. Mana al-hindu? India. India. Naam, al-hind India. Lalu tambahkan ya tasydid di akhir. Jadi apa? Hindiyun. Tasydid. Hindiyun. Itu bertanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lamnya apa? Al-hindiyu. Yang penting ianya tasydid. Ya. Ada pun harakat tanwin tidak tanwin itu tergantung isimnya. Kalau isimnya tidak ada alif lam berarti apa? Bertanwin. Kalau ada alif lamnya tidak bertanwin. Nah, hindiyun berarti apa? Dinisbahkan kepada India. Nah, apa mana hindiyun? Ya, kalau dia orang, orang India. Atau orang kebangsaan India. Atau orang warga negara India. Nah, itu maknanya. Baik. Misal dalam kalimat. Misal. Huwa tabibun atau Ahmadu tabibun hindiyun. Kita ingin mengatakan si Ahmad adalah seorang dokter kebangsaan India atau seorang dokter warga negara India. Itu katakan ya, ya apa? Ya nisbah. Ya nisbah, ya bertasydid. Itu ya zaidah tambahan. Ini menunjukkan apa? Menisbahkan kepada sesuatu. Nah, kalau nisbah kepada negeri, negara berarti menunjukkan bangsa atau warga negara. Atau menunjukkan sifat, ya. Jadi kalau dia isim yang sudah bertambah ya tasydid, ini maknanya lil wasfi. Maknanya apa? Lil wasfi. Mana lil wasfi? Menunjukkan sifat. Nah. Taib. Al-Iraq. Taib. Nanti fursah. Fadhil ya Ustaz Ihsan. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di latihan berikutnya, latihan 13. Silakan di line telepon 021 823 6543. Bagi Anda yang belum atau baru bergabung bersama kami dan belum bisa ikut bergabung, silakan untuk di latihan yang ke-13 seperti yang terdapat dalam contoh. Silakan. Halo. Fadhil, silakan. Dan tiap tanya pesan singkat Anda bisa sampaikan di 08177776543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Baik, silakan. Sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan. Baik, ahlan. Ahlan ya mubarakallahu fikum. Fatimah, nah. Baik, silakan. Baik, tafadhali. Nah. Al-an al-Iraq. Iqra ya awalan. Coba baca dulu. Atasnya Ustaz? Naam. Naam. An-nasabu ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhiril ismi litadulla ala nisbati. Nahwu al-hindu hindiyun. Naam. Al-iraqu iraqiyun. Naam, iraqiyun. Berarti sini apa tambah? Hanya nambah ya bertasydid. Mana iraqi? Orang Irak. Iya, kalau dia menunjukkan orang, berarti orang Irak. Iya. Coba bikin dalam kalimat. Kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ra'aitu iraqiyyan. Ra'aitu iraqiyyan. Iya, itu iraqiyyan. Mana ra'aitu iraqiyyan? Saya melihat bukan Ustaz ya. Yang lil jin siapa yang mananya Ustaz? Iya betul. Kalau Irak, ra'aitu iraqiyan berarti saya melihat seorang Irak nah. Atau warga negara Irak. Iya, nah. Coba dijadikan dia sifat. Nah, berarti ada mausufnya, ada yang disifati. Misal ra'aitu tabiban iraqiyan. Nah, berarti iraqiyan jadi apa? Na'at bagi tabib. Coba berikan contoh seperti itu. Ja'a muslimun. Ja'a muslimun. Naam. Sahih. Ja'a muslimun iraqiyun. Naam. Ja'a muslimun iraqiyun. Apa artinya? Terjem. Telah datang orang-orang muslim. Berapa orang ini? Muslim itu saudara. Telah datang muslim. Seorang muslim. Seorang muslim Irak. Naam, telah datang seorang muslim Irak. Naam. Atau terjemah literalnya apa? Telah datang seorang muslim berwarga negara. Nah, warga negara Irak. Naam, Ustaz. Baik, betul. Baik, coba selanjutnya. Iqra'i unsub. Unsub ilal asma'il atiyata. Kenapa atiyata? Asma'il atiyati. Naam. Baik, apa artinya? Nasabkan kepada nama-nama berikut. Nah, nasabkan. Nasabkan itu nisbahkan ya. Oh, nisbahkan. Nisbatkan. Ya, bahasa kita nisbah ya. Nisbat ya. Nasabkan kepada isim-isim berikut ini. Jadi yang pakai ya musyaddad itu Ustaz ya. Oh iya, di atas sedih. Nah, Ustaz. Gimana? As-Sudanu. Naam, As-Sudanu. As-Sudaniyun. Naam. Kalau pakai alif lam berarti enggak boleh bertanwin. As-Sudaniyun. Naam. Jadi As-Sudanu Sudaniyun. Sudaniyun. Sudaniyun. Kalau kita pakai alif lam enggak boleh bertanwin. As-Sudaniyu. Oh gitu. Naam. Iya. Iya. Al-Yabanu Yabaniyun. Jaid. Naam. Al-Kuwaitu Kuwaitiyun. Al-Kuwaitu Kuwaitiyun. Nah, jayid. Ad-Dinu itu Ustaz ya? Iya betul, Ad-Dinu. Dini. Naam. Ad-Dini. Kalau di alif lam ya Ad-Diniyu. Ad-Diniyu. Kalau tidak pakai alif lam? Diniyun. Diniyun. Naam. Apa arti Diniyun? Beragama Ustaz ya. Diniyun artinya dibangsakan kepada apa? Disifatkan kepada agama. Agama. Iya. Yang pokoknya hadza amrun diniyun. Oh. Nah, hadza amrun diniyun. Apa hadza amrun diniyun? Ini persoalan agama. Jadi hadza amrun diniyun. Di konteks seperti ini kita boleh pakai idhofah hadza amrud dini. Hadza amrud ad hadza amru ad-dini itu kata idhofah, kata gabung. Kalau jadikan sifat maka hadza amrun diniyun. Ini persoalan agama. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Ustaz, apa Anda penasaran yang tadi yang apa? Yang agak sulit yang wulita itu, Ustaz? Kenapa? Masih belum bisa ada mau nyoba nah, boleh, Ustaz? Iya, baik. Nah. Wulitu amma wulitu amma tis'atin wasit tina watis aimiatin wa alfin lil milad. Betul Ustaz? Ya, sahih. Oh, gitu, apa Ustaz artinya itu? Coba. Tahun berapa itu? Saya lahir tahun 1969. Ya, sahih. Oh, sahih. Gitu, Ustaz. Iya. Wa ama tis'atin ama tis'atin wasittina watis aimiatin wa alfin lil milad. Sahih. Sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tayyib, tafadhal ya akhul karim. Taba antum. Naam. Coba. Ah, tayyib, an-nahwu, iqra. An-nahwu. An-nahwu. Nahwiyyun. Nah. An-nahwu nahwiyyun. Hati ya tasydid. Coba bikin dalam kalimat sempurna. Kaifa taqul? Al-ustadhu alimun nahwiyyun. Al-ustadhu alimun nahwiyyun. Jayid. Sahih. Alimun nahwiyyun. Sahih. Hada sara nahwiyyununa na'ad. Jadi nah, na'ad. Fahimtum? Jadi dibangsakan atau dinisbatkan kepada nah, nahu. Nahwiyyun. Hada ilmun nahwiyyun. Hadza ilmun nahwiyyun. Jadi ini ilmu yang bersifat nahu, kan gitu. Atau terjemahan umumnya apa? Ini ilmu nahu, kan gitu. Jadi kalau bentuk idhafahnya hadza ilmu ilmun nahwi, hadza ilmun nahwi, ini ilmu nahu, ilmu grammar. Atau hadza ilmun nahwiyyun, ini ilmu nahu, ya, atau bersifat nah, kalau terima letternya ini ilmu bersifat nah, grammar bersifat nahu. Baik, ahsan. Baik, tafadhal. Kita berikan kesempatan kembali fadhal bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan. Dan bagi anda yang ingin bertanya via pesan singkat, silakan. Terkait dengan kaidah-kaidah yang anda bahas di kesempatan malam ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umu di mana? Umu Ais di kelas 3. Baik, ahlan, umu Ais. Di kelas 3, ke suaranya umu Ais. Iya, sekarang yang mana Ustaz? At-tarikh. At-tarikh. At-tarikh. At-tarikh itu apa? Sejarah, ya? At-tarikh, sejarah. Oh, iya. At-tarikhu. Tarikhiyun. Naam, tarikhiyun. Tarikhiyun. Jayid. Nah, coba bikin dalam kalimat sempurna. Hada darsun tarikhiyun. Ahsan, mumtaz. Hada darsun tarikhiyun. Hada darsun tarikhiyun. Nah, itu pelajaran dinisbahkan kepada tarikh, makanya memakai a, maka ya tasydid. Kalau idhafah hadza darsu at-tarikhi, hadza darsu at-tarikhi, nah itu kata gabung. atau dijadikan sifat. Kalau jadikan sifat apa? Hal pakai ia tasdid. Hadza darsun tarikhiyun. Ahsan. Oh, kalau idhofah enggak pakai ya. Oh iya, kalau idhofah enggak pakai ya tasdid. Okay. Enggak pakai ya tasdid. Darsut tarikhi, darsun nahwi. Ya. Jadi kalau dijadikan dia sifat pakai ya tasdid. Itu maka salah satu fungsi ya tasdid, ya nisbah juga dijadikan untuk si sifat karena dia otomatis sebagai wasaf. Ya. Nah, contoh agama Islam. Gimana? Iya. Ah. Iya, iya. Coba agama Islam. Nah, kaifa taqulin? Coba bagaimana? Ah. Dinul Islamiyyah. Hah? Kalau idhafa dinul islami. Dinul islami. Ha, itu kata gabung. Dinul islami. Ini idhafa. Iya. Baik, kalau dia dijadikan apa? Na'at. Oke, ya tasdid, namanya nisbah. Dinun islamiyun. Islamiyun. Nah, ini dia. Dinun islami. Nah, dinun islami. Ad-dinul islami. Nah, kalau pakai alif lam berarti tidak boleh bertanwin. Nah, ad-dinul islami. Ustaz mau nyoba yang tentang tanggal lahir tadi. Baik, tafadhali. Ulitu ama arba'atin wa tamanin wa tis'aini mi'atin wa alfin lil milad. Lil milad. Coba terjemahkan tahun berapa itu? Saya lahir tahun 1984. Sahih. Nah, sahih. Kalau ama arba'atin itu harus pakai tak gitu Ustaz. Maksudnya oh iya. Enggak boleh arba'in gitu. Oh enggak. Kenapa? Kena am, kena memakai kata am. Am itu mudzakkar. Ketika memakai kata am berarti adatnya muannas. Oh. Kalau dia pakai sana adatnya harus mudzakkar. Wulidtu sanata sanata thalathin. Bukan salasatin. Harus kebalikan. Naam. Naam sana. Kecuali kalau untuk satu, kalau untuk satu harus sinkron. Nah, ulitu sanata wahidatin. Nah, kalau am juga harus sinkron kalau dia satu. Ulitu sanata walitu ama wahidin wa arba'in. Misalan, kada. Ulitu sanata wa arba'in wa ishrin kada. Nah, jadi ada kebalikan. Kalau di am berarti angkanya, angka satuannya harus muannas. Kalau pakai sana, angka satuannya harus mudzakkar. Baik, barakallah. Tanya Ustaz. Boleh bertanya? Iya, iya. Apakah alif lazimah pada isim maksur itu semuanya itu muannas? Seperti hubala, kemudian apa mustasfa gitu. Itu masuk ke dalam apa ismul ajla yang sharif Ustaz. Iya. Yeah. Nanti ketiknya. Sudah? Iya. Jazakumullah khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti pelajaran lalu ini. Iya, taib. Jadi alif yang di akhir, alif maksura, nah itu tidak otomatis menunjukkan muannas atau mudzakkar. Entum, kapan dia menunjukkan mudzakkar muannas? Kalau alifnya alif zaidah. Alif zaidah. Khalas. Tapi kalau dia alif asliyah itu bukan dia seperti mustasfa. Mustasfa itu alifnya alif asliyah. Bukan zaidah. Nah. Bukan zaidah daripada kalimat syafa yashfi ada alifnya ketika fiil, makanya al mustashfa alif itu bukan alif menunjukkan muannas, maka enggak bisa dikatakan hadhihi mustashfa walaupun jamaknya apa? Walaupun jamaknya adalah jamak pakai jamak muannas, bukan berarti mufradnya muannas, tidak. Nah, jadi mustashfa jamaknya apa? Mustashfayat. Bukan berarti mustashfa itu muannas, tidak. Contoh qitar. Mana qitar? Qitar mudzakkar muannas? Mudzakkar. Jamaknya qitarat. Ya. Jadi ketika jamaknya muannas bukan berartinya mufradnya mufradnya muannas, tidak, belum tentu. Ya. Jadi kalau dia min alamatut ta'nis, tanda muannas ini seperti alif mamdudah, alif mamdudah alif yang di akhir setelahnya apa? Hamzah. Ini alifnya zaidah tambahan. Demikian alif maksurah. Daripada sughra, kubra. Ini alif, alif maksura. Dia termasuk isim apa? Maksur. Tapi alifnya apa? Tambahan, zaidah. Nah, asal apa? Saghir. Ada alifnya? Enggak ada. Saghir. Nah, jadi sughra, kabir, kubra. Nah, hasan, husna. Nah. Allah SWT. Jazakallah khair, jazakallah khair Bu Ais di Salatiga, barakallahu fik atas pertanyaannya, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di line phone 0218236543. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam pembahasan ini, silakan. Masih di latihan yang ke-13 ya, tentang nasab. Fadhal. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah kembali ya. Baik, ya. Ahlan ya Ummu, silakan. An-Nabiyyu. An-Nabiyyu, ya. Nabawiyyun. Nabawiyyun. An-Nabiyyu Nabawiyyun. Nah, ini memang terkait ya nisbah ini ada kaidah sebetulnya, ada kaidah, ada pembahasan. Ya, ada pembahasan. Nah, Nabiyyun ini perhatikan di situ ada ya tasydid. Kata-kata nabi itu ya ada ya tasydid, sahih. Ya tasydid di situ bukan ya nisbah. Nah, ya tasydid itu bukan ya nisbah. Sama seperti aliyun. Aliyun itu ya apa? Apakah ya nisbah? Bukan ya nisbah. Nah, ini. Baik, afa sebentar. Jadi an-nabi, an-nabiyyu. Jadi apa? Nabawiyun. Nabawiyun. Nabawiyun. Ini yang maksudnya ya di sini itu bukan ya nisbah. Perhatikan, bukan ya nisbah. Ini ya apa? Ini pada ya-nya bukan ya nisbah. Sama seperti aliyun. Aliyun. Ini juga ya, ini bukan ya nisbah. Paham tuh? Kalau ya nisbah berarti huruf aslinya ain lam dong. Berarti huruf aslinya nun dan ba. Enggak ada isim yang hanya dua huruf, kecuali kalau isim kecuali kalau dia isim isim mausul. Man, ma. Tapi kalau dia bukan isim isim mausul atau isim bukan isim mabni seperti ini, minimal tiga huruf. Ini enggak mungkin aslinya nun dan ba, ain dan lam. Ini asal cuma ala. Ala ya'lu. Ala ya'lu. Nah, oleh karena itu ya ini boleh katakan ya asli, sedangkan ya nisbah ada ya zaidah, ya tambahan. Kaedah, jika ada isim yang memiliki ya tasdid, ya tasdid untuk memasukkan ya nisbah, ya nisbah, maka bagaimana? Ya pertama, ya ini kan ya ini dua nih. Ya pertama dibuang. Afwan, ya pertama tuqlabu. Ya pertama afwan, ya pertama dibuang, kemudian ya kedua ditukar dengan waw. Hakadzal qaidah. Jika ada isim yang aslinya maka ya tasdid, maka ya pertama ya al-ulah tuhdaf, ya pertama dibuang, dan ya terakhir tuqlabu waw, ya terakhir dibuang, di terakhir apa diganti, dibuang diganti dengan waw. Wa'id marasaniya. Jika ada isim yang aslinya maka ya tasdid seperti Ali, Nabi, naam, Nabiyun, itu ya asli. Untuk memasukkan ya nisbah, ya nisbah dinisbahkan kepada Nabi, dinisbahkan kepada Ali, maka ya pertama dibuang. Dibuang. Berarti ya kedua tuklabu wawan, diganti dengan waw. Diganti dengan apa? Waw. Kemudian apa? Sebelum waw maftuha. Waw maftuha, makanya naba, naba. Perhatikan, asalnya Nabi, Ali. Di sini kasrah karena di depan ya. Di sini Nabi ba ya kasrah karena di depannya ya. Perhatikan. Nah, diganti dengan waw, kemudian baru masukkan ya tasdid. Masukkan ya tasdid. Jadi aslinya apa? Kalau kita kembali pada asli, ada ya dua. Perhatikan. Nabi, Nabi Yun. Iya kan? Ini ada ya. Maka ini kena du ya satu jenis dijadikan tasdid. Maka jadi tulis begini, Nabi, An-Nabi. Kemudian kalau masuk ya nisbah, ya un nisbah, ya nisbah, ya bertasydid, ini ya tambahan, dibuang ya pertama. Kemudian ya terakhir tuqlabu wawan. Jadi nah. Kemudian sebelum waw fathah. Jadi nabawiyun. Nabawiyun nisbah kepada Nabi. Baik, Ali. Perhatikan Ali, asalnya apa tulisnya apa? Ali. Ah, ini tulis aslinya Ali. Kan gitu. Ali. Ali. Aliun. Aliun. Ya ini dibuang. Ya alula dibuang. Kemudian ya terakhir tuklabu ya alakhira wawan, diganti dengan waw. Waw. Wawnya kasrah. Kenapa kasrah? Kena depan mau ditambah ya tasydid. Ya, ini kata ya nisbah. Bapak jadi bacaannya? Alawiyun. Alawi. Alawiyun. Nah, sering kata-kata Alawi ini sering didengar ya. Alawi. Alawiyun. Nah. Ada firqah Alawiyah. Golongan Alawi nisbah kepada Ali. Jadi Alawi. Inilah kalau isim yang pakai ya tasydid, maka ya pertama dibuang, kemudian yang terakhir diganti di waw, kemudian baru masukkan ya, ya apa, ya, ya, nah, ya tasydid, ya nisbah. Tasydid, ya nisbah. Sebetulnya ada kaedah-kaedah ini perlu waktu. Mungkin satu yang perlu saya sampaikan, di antaranya umpamanya Kisra. Nah, Kisra. Nah, Kisra. Ati Kisra ini gelar ya. Ini Kisra ini gelar. Kaisar. Kaisar, Kaisar. Iya, Kisra itu gelar, Kaisar. Kisra. Nah, ini kaidah. Amma ada kaidah lagi. Kalau ingin memasukkan ya tasydid, ya musyaddada. Ya musyaddada. Ini ya musyaddada. Nah, kalau isim ini namanya sebentar. Kalau dia isim maksur, ini kata isim maksur. Apa isim maksur? Isim maksur isim yang diakhir alif alif, di mana alifnya al huruf yang keempat. Ini butuh apa? Butuh untuk dihafal kaidahnya. Kalau isim maksur di akhir alif dan alifnya huruf keempat, kemudian huruf keduanya baris sukun. Nah, saya ulang kembali. Kalau dia huruf apa? Isimnya berakhir huruf alif. Huruf alif adalah isim maksur, disilakan. Dan huruf alifnya adalah huruf yang keempat dan huruf yang kedua baris sukun seperti kisra. Kaidahnya apa? Nah, maka ditambah waw. Apa? Kisra. Kisrawi. Naam, kisrawi. Kisrawiyun ditambah apa? Waw. Waw. Jadi apa? Kisrawi. Ini apa? Yang apa? Yang masyhur. Iya. Makanya iya sedikit. Nanti coba afwan tuklabu waw. Iya, saya lupa. Tuklabu alif wawan. Itu kaidahnya. Ditukar alifnya waw. Saya ulang kembali. Jadi kalau dia kisrawi. Kalau huruf apa? Huruf alifnya huruf keempat, ini isim maksur, dan sebelumnya yaitu apa? Huruf yang kedua, huruf kedua ada huruf bersukun, maka tuklabu alif wawan. Itu kaidah. Tuklabu alif wawan, ditukar alifnya jadi waw. Ulang lagi. Faham tum? Kalau ada isim maksur, isim maksur isim yang di akhir alif, alifnya huruf yang keempat harf rabi dan huruf kedua baris sukun, tuklabu alif wawan, ditukar alif menjadi waw, kemudian baru tambah ya tasydid. Jadi apa? Kisra, kisrawiyun. Itu yang masyhur. Dan boleh juga apa? Boleh juga dibuang alifnya, tidak ditukar waw tapi buang alifnya lalu masuk ya, jadi kisri. Tentu baris kasra. Kenapa baris kasra? Kena ya sesuainya kasra, jadi kisriyun. Tapi itu tidak masyhur dan tidak lazim. Yang lazimnya adalah ditukar alif dengan waw, jadi kisrawi. Nah, Sunda, perhatikan. Nah, ada ustaz kita yang orang Sunda ini. Ustaz apa ini? Sundari. Ha? Di kolam. Ustaz Abu Haidar, ha? Ha. Dia sering menisbahkan dirinya pada Sunda. Ustaz kita Hafizullah Taala. Ha. Sun. Naam. Ya, baik. Afwan. Sunda, masya Allah. Wadi hada. Sunda, ha? Ger wadi. Tulisnya, sahih? Baik, wadi ha? Sunda. Ini di akhir alif. Sunda, apakah alif gini atau alif maksur? Yang penting alif di akhir alif dan huruf keduanya baris sukun. Kan baris sukun ini, sun. Alif pertama sin, alif kedua nun baris sukun. Sukun, baris sukun. Jadi bagaimana? Tuklabu alif, alif ditukar dengan waw. Waw. Naam. Sun. Sundawiyun. Sundawi. Nah. Sunda baru tapi ya tasydid. Sundawiyun. Sundawiyun. Atau sundiyun. Sundi, tapi masyhurnya apa? Masyhurnya umumnya ditukar alif waw jadi sundawi. Nah. Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Baik. Nah, Ustaz Ihsan Al-Maidani. Abu Ihsan ya? Ustaz Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani. Taib. Taib Abdillah. Paham? Apa? Paham Umar Abdillah? Ya Pariyun. Kalau alus bikin alu ya saya bikin kalimat mufidah. Taib, naam, tafadhali. Jumlah mufidah. Silakan Umar. Naam. Sholat al-hujjaju di Masjidin Nabawiyin. Nyam, jayid, ahsan. Sholat al-hujjaju fil Masjidi An-Nabawiyi. Nyam, fil Masjidi An-Nabawiyi. Jadi, sholat al-hujjaju fil Masjidi An-Nabawiyi. Ya, kena alif lam, maka enggak boleh bertanwin. Fil Masjidi An-Nabawiyyi. Kalau tidak pakai alif lam, fi masjidin. Fi masjidin nabawiyyin. Naam. Bertanwin. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Abdullah di Solo. Barakallahu fiik. Taib akhir ya terakhir dari interaksi kami bersama Umu. Dan sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan pesan singkat Ustaz. Disampaikan pendengar kita dalam surat Asy-Syura ayat 195 bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Apakah itu termasuk yakni? Iya, betul. Bilisanin arabiyyin. Arabin nisbah pada Arab. Arab kemudian baru tambah ya tasydid jadi arabiyyin bilisanin arabiyyin mubinin. Jadi apa i'rabnya? Arabiyin na'ad. Nah. Na'ad. Yang pertama, mubinin na'ad yang kedua. Nah, fadhal. Baik, ada pun yang kedua pertanyaannya. Dalam kaidah i'lal, lafaz tuqlabu itu yang benar ditukar atau diganti, Ustaz? Tuqlabu artinya mana tuqlabu? Sama apa tujuannya sama aja ya. Kalau tuqlabu itu kan dibalik. Nah. Makanya iqlab arti iqlab membalikkan. Sahih. Iya. Jadi tuqlabu wawan dibalik menjadi waw. Maksudnya diganti waw. Iya. Lebih bahasa yang mudah untuk dipahami, ya ditukar. Karena alif kan enggak sama dengan waw kan? Maka ditukar alif dengan waw. Kalau mau literalnya dibalik alif dengan waw. Iya. Entu? Demikian. Jazakallahu khair atas pertanyaan dari pendengar kita di Rembang. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa alam atau isim alam nama yang tidak memakai ya mudada akan tapi dipakai alif lam, bukankah dia sudah ma'rifah atau sudah ma'ruf dari Ummu Salamah? Pertanyaannya apa? Tapi saya lagi kembali sesuai dengan apa yang ditanyakan. Alam yang tidak menggunakan ya mudada, artinya tidak ada harfun nidanya, mengapa di pakai alif lam juga, seperti mungkin tadi ya, Al-Husain atau Al-Hasan, bukankah dia sudah ma'ruf dengan tanpanya ada al, tapi kenapa juga diberikan ini al? Ini namanya alif lam za'idah. Saya katakan tadi alif lam za'idah, alif lam tambahan. Alif lam yang masuk itu tidak mempengaruhi bahwa dia jadi ma'rifah, memang dia sudah ma'rifah ya, itu namanya alif lam za'idah ya. Alif lam za'idah. Demikian Ummu Salamah, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Nisa. Apakah semua idhofah bisa dijadikan na'at? Karena tadi dari contoh seolah-olah memiliki arti yang sama seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu dengan al-ilmu nahwi, apakah sama setiap idhofah bisa dijadikan na'at? Belum tentu. Tidak semua idhofah bisa dijadikan na'at. Apa contohnya? Umpamanya kitabu Abdullah. Ati kitabu Abdullah. Kitabnya Abdullah. Kitab Abdullah. Abdullah ada nama orang. Nah. Alam. Bisa jadikan na'at ini? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, ini idhofah. Jadi tidak selamanya kata gabung idhofah lalu bisa dijadikan na'at. Ya. Baik, demikian Ummu Nisa, kami akan kembali pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Terkait dengan bilangan tahun, Ustaz. Kaidah membuat kalimat tahun seperti tahun lahir saya 1988. Dia menyampaikan wulidtu 'amma ama ya wulidtu 'amma 88 wa 900. Bukan 88. Kaidah tadi apa? Kalau pakai istimal 'am maka adatnya harus muannas. 'Am itu muzakkar. Jadi am ya, boleh tu. Nah, jadi boleh tu. Ama. Nah. Ama ini muzakkar. Ama. Samaniyatin. Samaniyatin. Dengan tanwin saja. Nah, iya. Samaniyatin kena 8 kan? Nah. Kalau dia 18, enggak pakai tanwin. Nah. Wulidtu sama niyati sama niyata asyara. Baik. Naam. Wulidtu sama niyata asyara 18. Ini 18. Ininya tidak bertanwin. Nah. Kalau dia 8 bertanwin. Baik. Karena kata gabung. Sama wulidtu ama samaniyatin wa samanina. Wa sama 80. Wa samanina. Kenapa enggak samanun? Nah. Kenapa enggak pakai waw? Karena ini majrur, makanya ini majrur. Tanda jar di sini apa? Ya. Ya. Kenapa? Mulhaq bi jam' muzakkar salim. Nah. Wa samanin. Wa tis'i mi'atin. Nah. Wa alfin. Wa tis'i mi'atin. Nah, tis'i mi'atin. Wa alfin. Ya. Tapi kalau pakai kalau pakai sana? Sanata. Hah? Wulidtu sanata samanin. Hakadha. Bukan samaniyatin. Karena ini mu'annas. Wulidtu sanata samanin wa samanin. Samanin wa samanina wa tis'i mi'atin wa alfin. Hakadha. Miladiyah. Lil miladi au miladiyah. Jazakallah khair, demikian Ummu Husain di Tarakan, Kalimantan Timur. Para kolafik dan semoga bisa difahami. Ini merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam ini, Ustaz. Allah taktafi bihadal qadar. Baik, jazakumullah khair jazak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini dan kajian ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan insyaAllah yang terbaik kepada antum sekaliannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Naktafi. Jazakumullah khairul jazak ala husni ishtirakikum wa istima'ikum. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.